yang bernama Rupiah. Semua orang mencarinya. Di mana Rupiah berada, walaupun harus nyawa sebagai taruhannya. Banyak orang yang rela cuma karena rupiah. Memang sungguh luar biasa. Itu pengaruhnya rupiah. Tiada orang yang tak suka, ada yang bernama rupiah. Semua orang mencarinya. Di mana rupiah berada, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Banyak orang yang rela cuma karena rupiah. Memang sungguh luar biasa. Itu pengaruhnya rupiah.